Oops. Puji nama Tuhan, shalom saudara-saudari seiman di dalam Kristus, jemaat Gereja First Love Fellowship dimanapun kita berada saat ini, dan siapapun yang mendengarkan rekaman khotbah ini, apapun keberadaan kita, doa kami semua sehat, penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Haleluya. Memasuki minggu terakhir di bulan Februari, kita diberikan kesempatan ya, khususnya pastor, untuk menyelesaikan bagian kedua dari khotbah 2 minggu yang lalu tentang bagaimana melatih kerendahan hati kita untuk mendapatkan kebijaksanaan itu, ya. Bagaimana kita melatih kerendahan hati kita, ya. Waktu itu kita belajar ada 5 hal yang praktek kita bisa praktekkan untuk semakin melatih otot kerendahan hati kita. Karena kerendahan hati ini akan memberikan kita kemampuan untuk taat, kemampuan untuk penuh determinasi atau kekeh, ketekunan, teguh. Sehingga hal itu membuka pintu untuk hikmat datang. Ya, hikmat kadangkala itu tersandung untuk masuk ke kita karena kita mengeraskan hati, kita sombong, kita cemburu, itu semua menghalangi seperti tembok-tembok kecil untuk hikmat masuk dalam hidup kita. Ya, banyak yang bilang kan ada pepatah ya, apa ya maksudnya ya? Apa kalau yang orang yang keras kepala itu sulit diajari sehingga nggak ada pengalaman yang bisa melekat di dalam pikiran dia karena dia penuh dengan kepercayaan bahwa dirinya saja sudah cukup. Nah, itu yang kita akan pelajari bagaimana melatih setiap otot kerendahan hati kita. Emang nggak enak ya, makin susah ini. Lima hal lagi nih bagian keduanya, bagaimana melatih kerendahan hati kita. Ya, di tahun 2021 gereja kita memasuki tahun di mana kita mencanangkan tahun penuh kemuliaan kerendahan hati ilahi. Ya, tahun penuh kerendahan hati ilahi. Kita belajar sikap hati seorang hamba bahwa Tuhan Yesus sendiri mencontohkan dirinya. Sikap hati seorang hamba itu seperti apa di bulan Januari dan bulan Februari ini kita belajar khusus bagaimana hikmat membuka pintu kerendahan hati itu membuka pintu untuk hikmat itu masuk. Hikmat ini nggak bisa diukur dengan keuangan, harta nggak bisa mengukur. Salomo itu penuh hikmat. Dia minta apa? Dia minta hikmat waktu dikasih sama Tuhan permintaannya. Toh hikmat itu bawa teman-temannya ya, Salomo menjadi orang yang terkaya di dunia yang pernah ada ya, tapi dia nggak minta kekayaan itu, tapi dia minta hikmat dari situ ya. Kita belajar apa salah satu yang memastikan kita dapatkan hikmat itu adalah fondasi awalnya adalah kerendahan hati ya. Kalau kita sudah siap, kita bawa catatan kita, bawa bulpen kita, kita catat ya sebagai rekap. Ya, kita diingatkan kembali lagi di bagian pertama kita belajar kenapa dasarnya kita perlu rendah hati karena Tuhan Yesus sendiri yang mencontohkan dia rendah hati, dia datang sebagai anak Allah. Dia lahir seperti bayi, tumbuh balita, remaja, pemuda seperti kita. Dan dikatakan ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ini ketika Tuhan Yesus ada di Bait Allah dan orang-orangnya pada nyari kemana Tuhan Yesus, ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Ya. Ketika Tuhan Yesus tunduk taat kepada orang tua dunianya, walaupun dia anak Allah, dikatakan dia bertambah hikmatnya. Ya. Satu hal menunjuk membukakan pintu kepada hal yang berikutnya. Nah, rendah hati ini di fondasi dasar dari iman ketaatan kita kepada Kristus. Nah, waktu di 2 minggu yang lalu kita belajar 5 hal ini ya. Ini sebagai pengulangan saja diingatkan ya. Kita mengakui Tuhan dalam segala hal, itu yang pertama yang kita bisa latih ya, dengan rendah hati mengakui Tuhan dalam segala hal, katakan puji Tuhan. Melatih mulut kita otomatis kemuliaan untuk Tuhan. Kenapa? Supaya kita enggak melekat, oh ini prestasiku, oh ini pencapaianku sendiri. Enggak, promosi, bonus apapun bentuknya itu, pekerjaan yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, suami yang baik, itu datangnya dari Tuhan. Di dalam Tuhan gak ada yang namanya kebetulan. Di dalam Tuhan gak ada yang namanya keberuntungan. Semua itu ada karena Tuhan yang izinkan. Ya, yang kedua kita juga Amin. belajar mengaku dan bertobat dari segala bentuk kesombongan, cepat-cepat bertobat. Hati orang yang mau bertobat itu ciri-ciri orang yang mudah membentuk otot kerendahan hati. Kalau dia mudah bertobat dari segala kesalahan atau dari kesombongan, ya, memuji Tuhan setiap hari adalah langkah yang ketiga. Ya, katakan puji Tuhan karena hati yang penuh sukacita membuat kita lebih mudah untuk merasakan betapa Tuhan itu baik. Kita ini gak ada apa-apanya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita lalu belajar dua hal yang the don'ts, ya, yang jangannya, yang keempat jangan menggerutu, berhenti menggerutu. Ya, yang kelima kita belajar berhenti memberikan penilaian atau penghakiman kepada orang lain. Jangan kita melepaskan penghakiman. Jangan kita melepaskan penuduhan kepada orang lain. Itu lima hal yang kita pelajari di bagian pertama. Kita siap masuk ke dalam ronde keduanya. Ya, ini yang langkah ke-6, ke-7, ke-8, 9, dan 10. Melatih otot kerendahan hati kita untuk membukakan pintu hikmat masuk dalam kehidupan kita. Yang keenam ini saudara bisa catat kata-kata ini, berhenti menyombongkan diri. Manusia sejak lahir kita itu tergoda untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Kadangkalanya untuk kalau kita sudah ter apa ya kayak addicted atau menjadi dan itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan kayak maaf katanya mungkin terlalu strong kecanduan ya. Ya makanya pastor sama Cili dia juga puji Tuhan mulai mengurangi ya, kita nggak udah mulai banyak nggak terlalu aktif misalnya di Facebook bukan kenapa terlalu takut tergoda ya kan, bukannya kalau yang saudara-saudara yang aktif di Facebook nggak apa-apa, ini pastor nggak mengkritik nggak sama sekali, tapi pastor sama Cili dia nih kadang-kadang melihat kadang-kadang kita ini suka apa takutnya nanti kita ini mudah terjebak, tergoda betapa orang suka kita, like atau tidak, atau memberikan pujian kepada kita. Jangan sampai kita terjebak kalau kita suka, kalau apa kalau orang lain banyak menyukai kita. Atau tapi kalau orang lain nggak menyukai kita atau nggak banyak yang like, kita menjadi down. Jangan sampai ada ke situ kejadiannya. Ya. Nah, kalau kita, nah kesombongan ini mengakui atau menerima yang melebihi fakta. Ya, jadi seakan-akan inilah aku. Orang yang sombong itu selalu biasanya mengangkat dirinya sendiri lebih dari apa pada kenyataannya. Ini hati yang sombong ini bahaya, ya. Untuk merendahkan hati, orang banyak terjungkal karena dia terjebak untuk ingin memberitakan kebesarannya lebih dari apa keadaannya, ya. Di 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Ya, jelas sekali dikatakan 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tuhan, ini satu-satunya ayat yang mengatakan boleh bermegah, tapi bermegah di dalam Tuhan. Artinya apa? Megahkanlah Tuhan. Kalau bisa aku mau menyombongkan ini loh Tuhanku. Memuliakan nama Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Yang penting dalam hidup kita ini adalah kita dipuji Tuhan, bukan dipuji manusia. Nah, masalahnya kadang-kala kita terjebak. Waktu kita melakukan, mendapatkan prestasi, kita cepat-cepat, kita kalau kita lengah, kita akan mudah tersanjung kalau banyak dipuji. Kalau kita menjadi populer, kita lebih lagi merasa emosi kita terangkat. Nah, bahayanya kalau kita nggak hati-hati, itu menjadi sejalan emosi kita sukacita ketika kita dipuji, emosi kita lalu drop ketika kita nggak mendapatkan pujian itu. Nah, ingat firman Tuhan bilang, lebih baik pujian itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi apapun keberadaan kita, nggak usah sedih kalau misalnya kita berbuat benar di tempat kerja, tapi kita dijadikan orang yang nggak populer. Banyak kalau kita kerja di Timur Tengah, misalnya sebagai contoh, yang lokal pasti diprioritaskan. Jangan kita terpancing di situ karena promosi datang dari Tuhan, pengakuan ditantangkan dari Tuhan. Ingat itu, ya. Jadi yang keenam itu berhenti menyombongkan diri. Yang ketujuh, berhenti mencari perhatian. Nah, ini agak sulit. Karena kita dari kecil itu menarik perhatian itu adalah contoh untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Bayi itu menarik perhatian dengan nangis kencang-kencangnya supaya dia dapat perhatian dari mamanya. Kalau dia lapar, dia nangis kencang-kencang. Kalau diapernya wet atau dia baru pup, dia nangis kencang-kencangnya supaya dapat kesempatan datang. Nah, kita untuk terlatih untuk mencari perhatian. Ya. Nah, perhatian yang terbaik datangnya dari Tuhan. Nah, firman Tuhan itu pernah mengatakan betapa Tuhan itu justru tertarik kepada mereka yang tidak mengindahkan perhatian orang lain. Ketika kita membuat kebaikan kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkannya, justru disampaikan di situ Tuhan memberikan upahnya. Dan nanti Tuhannya apa? Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang memang ikhlas, tulus, bukan untuk motivasinya supaya diterima oleh perhatian orang lain. Kalau perlu, nggak perlu orang lain tahu. Tapi justru Tuhan tergerak hatinya untuk memperhatikan kebaikan kita karena kita nggak peduli, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan kepada pengakuan manusia. Jadi yang kedua, itu langkah yang nomor tujuh tadi, berhenti mencari perhatian. Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita diajarkan untuk peduli lebih lagi dengan keberadaan orang lain. Ya. Kalau ya ini pastor dibantu dengan seorang istri yang sangat-sangat kenal. Ya, kalau pastor udah mulai nggak sabar misalnya menghadapi seseorang, ya ini biasanya istri yang paling tahu. Ya, dan dia tahu caranya melunakkan suasana, ya joking supaya pastor emosinya nggak terpancing, misalnya gitu. Ya, nah apa kadang-kala kita ini perlu yang namanya roh penguasaan diri, ya, untuk kita menahan diri untuk bukan selalu menjadi yang diperhatikan. Nah, apa-apa kalau salah satu bagian dari menjadi rendah hati itu kita nggak populer, nggak apa-apa kalau kita menjadi yang dipojokkan, yang dilupakan, yang ditinggalkan, yang bahkan dihujat, diolok-olok, dikhianati. Kenapa? Tuhan kasih kamu, kita semua kesempatan untuk menjalani apa yang Tuhan Yesus rasakan loh. Suatu penghargaan loh kalau kita boleh mengalami itu. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tentunya satu dan yang lainnya. Ya. Bagaimana kita berhenti mencari perhatian supaya tersenter ke kita perhatikan orang lain, kebutuhan orang lain. Ya. Yang ketiga, ya, langkah yang ke-8 ini yaitu selalu siap mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Ya. Orang yang sombong atau tinggi hati, malah kebalikannya. Dia kalau salah, dia akan berusaha belok-belok untuk menutupi kesalahannya. Kalau dia ada kelemahan, dia berusaha menutupi kelemahannya. Ya. Tetapi orang yang rendah hati, dia hidup apa adanya. Penuh dengan integritas. Artinya apa hidup penuh dengan integritas? Integritas itu asal katanya adalah integral. Kalau yang belajar matematika, integral itu divisive by one. Apa? Kembali ke satu. Artinya apa? Apa yang orang lain lihat dalam kita ini adalah kita. Bukannya ini orang satu macam pribadi ketika nggak ada gereja atau di luar gereja kita menjadi orang lain atau di tempat kerja kita menjadi orang lain tapi setelah pulang menjadi totally different person, ya. Tapi kita belajar kalau kita melakukan kesalahan kita nggak apa-apa, manusia itu apa nggak sempurna. Ya, daripada kita menutupi kesalahan kita nanti malah terpancing tergoda orang menganggap kita orang yang sangat sempurna. Ya. Kalau kita ada kelemahan, ya apa-apa. It's okay. Apa-apa, ya. Akui dan biarlah Tuhan yang menguatkan kita. Kadangkala dunia mengajarkan kita untuk lain. Kalau kita ada kesalahan, ya orang lain nggak perlu tahu. Ngapain kasih tahu musuh kita? Nanti dia ambil kesempatan dalam kesempitan. Dunia mengajarkan, oh kalau kita lemah tutupi dengan kekuatan yang lain supaya nggak terpancing. Tetapi dalam hidup kita yang paling baik adalah jalan dengan apa adanya. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai kelemahan dan kesalahan kita sekalipun itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita lemah, kita dikuatkan. Karena ketika kita miskin, kita dikayakan. Oleh Amin. Tuhan yang memampukan kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan Paulus itu tidak enggak takut mengungkapkan kelemahannya. Supaya Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, yang mendapat kredit ketika mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Bayang enggak kalau ada teman sekerjanya Musa? Musa itu orangnya enggak pintar ngomong. Kalau ngomong terbata-bata. Bahasa resminya stuttering. Enggak pede. Kebayang enggak? Sama Tuhan, ini pasti Tuhan yang bekerja. Teman sekerjanya Musa melihat, wow, dipakai untuk mimpin bangsa menghadap ke Firaun. Nama Tuhan ditinggikan oleh sekalipun, oleh karena kita siap mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Yang ke-9, ya, ini makin susah, saudara. Melatih otot kerendahan hati kita itu dengan anggap orang lain lebih penting dari kita. Nah, ini agak sulit, ya. Terutama mungkin kalau kita sudah mencapai prestasi, posisi, atau memiliki kenyamanan keuangan, kita mudah sekali tergoda untuk menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Pribadi yang rendah hati selalu bisa melihat orang lain itu lebih layak diutamakan daripada dirinya. Ini nggak mudah. Ini melawan daging kita. Tapi firman Tuhan Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oleh karenanya Tuhan Yesus mencontohkan secara fisik bagaimana dia membawa tanduk itu, membasahinya, lalu mencuci mencuci kaki pada murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain handuk yang kering. Bisa nggak kita menaruh diri orang lain lebih penting dari diri kita? Itulah tantangan untuk menjadi orang rendah hati. Gak mudah. Nah, yang ke-10 ini tambah paling sulit lagi, ya. Yang ke-10 ini kalau kita mau praktek belajar rendah hati, dikatakan di sini belajar memaafkan dan memberkati orang yang bersalah atau musuh kita. Memaafkan dan memberkati mereka yang berlaku salah pada kita. Nah, ini benar-benar melawan roh. Ini benar-benar daging yang harus kita kalahkan. Bayangkan, bisa nggak memaafkan mereka, tapi nggak cuma berhenti di memaafkan, tapi malah memberkati musuh kita, mendoakan mereka. Tapi gimana pastor? Aku dilakukan tidak adil. Soalnya nggak apa-apa. Tuhan firman jelas, penghakiman atau pembalasan adalah milikku. Bahasa Inggrisnya jelas, the vengeance is mine. Pembalasan itu milikku, kata Tuhan. Bukan kita. Tugas kita pegang janji firman Tuhan. Siapa yang memberkatiku akan diberkati. ini diberkati, apa nggak bisa dikutuk, hanya bisa diberkati. Firman Tuhan kencang, yang mengutuk aku dikutuki Tuhan. Tapi kita ada perlindungan juga, ya. Makanya kadang-kadang apa istilahnya? Ya ini mungkin sulit ya, tapi pastor akan katakan karena ini yang kebaikan. Lebih baik kita berlomba dalam kehidupan ini untuk berlomba memenuhi kewajiban kita dan juga berlomba untuk sehari demi sehari melupakan hak kita. Ini agak sulit, tapi pastor katakan untuk kita semua. Karena ini yang akan menjamin sukacita, damai sejahtera ketika kita belajar menjadi pribadi seperti Kristus. Berlomba setiap hari selalu memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita. Tetapi sehari demi sehari belajar melupakan apa yang menjadi hak kita. Supaya kita menjadi pribadi yang enggak menuntut hak kita untuk dipenuhi. Kalau kita mau benar-benar hidup rendah hati seperti Tuhan Yesus rendah hati, kita mau belajar seperti yang tuh apa Saudara Ronald sharing kan minggu lalu, salah satu arti kerendahan hati itu kelembutan hati. Kita mau melembutkan hati kita, belajar nggak kekeh, ambisi untuk setiap hak dipenuhi. Tapi setiap kewajiban, kalau bisa, bisa, kalau enggak. Ini agak sulit. Tapi firman Tuhan memang begitu berkata. Ya. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ini orang yang diampuni. Enggak perlu kita merasa kalau kita mengampuni kita kayak seakan-akan diambil bagian kita. Enggak, karena kita terlebih dahulu menerima pengampunan. Orang yang enggak mudah mengampuni karena adalah orang yang tidak sadar betapa dia telah diampuni. Orang yang enggak sadar kalau dirinya telah banyak diampuni adalah orang yang tidak mau mengakui bahwa dia itu sebenarnya berdosa. Tidak layak. Dan menuju maut. Manusia lahir enggak ada yang sempurna. Lukas 6 ayat 27 sampai 28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mulai sekarang yuk kita praktikkan ini. Bisa enggak setiap doa bersama keluarga selipkan doa yang mulia ini? Untuk kita belajar sehari demi sehari menguatkan otot kerendahan hati kita. Bapa di surga, kami mau memberkati mereka yang melakukan ketidakadilan bagi kami. Bapa, berkatilah mereka yang berlaku tidak adil bagi kami. Bapa, berkatilah kehidupan pribadi ini yang melukai hatiku. Bapa, berkatilah mereka yang melakukan ketidakbaikan terhadap keluargaku. Begitu doa itu keluar dari mulut kita, itu kuasa dari atas surga itu menjadi pusatnya ke kita. Dan pribadi yang memiliki karakter Kristus. Tidak mudah. Tapi kalau kita mau menggerakkan hati, perhatian Tuhan dari surga untuk tertuju kepada kita, apa yang sedang kita lakukan? Ini adalah hal yang harus dilakukan. Siapapun yang berbuat tidak adil, doakan. Siapapun yang berbuat yang tidak baik, doakan. Doakan. Upah kita besar ketika kita memaafkan dan memberkati musuh-musuh kita. Firman Tuhan bilang ya, salah satu berkat Tuhan di Ulangan itu adalah ya, Tuhan akan menyebabkan kita ada di perjamuan makan malam bersama musuh-musuh kita. Artinya apa? yang mendamaikan Tuhan. Tuhan yang mengadakan pendamaian di dalam hidup kita. Bagi kita apa? Mengampuni dan mendoakan dan memberkati mereka. Tuhan yang akan mendamaikan. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga 5 tambahan dari hal-hal yang kita harus latih ini akan mengingatkan kita sehari demi sehari untuk menguatkan otot kerendahan hati kita. Ya. Yang keenam tadi apa? Berhenti menyombongkan diri. Ya. Jauhkan ya, kesombongan itu. Yang kedua, berhenti mencari perhatian. Bagaimana cara mencari perhatian diri sendiri? Ya, untuk melupakan itu, kita perhatikan orang lain. Yang ketiga, selalu siap cepat-cepat mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Kita ini manusia yang tidak sempurna. Dunia mungkin mengajarkan kita percaya diri. Mereka nggak perlu tahu siapa kita. Yang penting image, yang penting reputasi. Lewat kelemahan itu Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Banyak sekali contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman yang tidak sempurna tapi dipakai Tuhan dengan sempurna. Ya. Yang keempat, yang sembilan tadi, anggap orang lain lebih penting dari kita. Belajar turun dari kuda kita, ya istilah bahasa Inggrisnya, get off the high horse, ya turun ya. Anggap mereka lebih tinggi dari kita, bukannya kita itu di atas dari semuanya. Dan yang terakhir, memaafkan dan memberkati mereka yang berlaku salah bagi kita. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengajaran babak kedua ini Tuhan, dari melatih cara-cara praktek untuk kita melatih otot kerendahan hati kita sehingga kami boleh datang kepada pintu hikmat yang masuk dalam hidup kita lewat kerendahan hati ini. Ajar kami Tuhan untuk taat. Ajar kami Tuhan untuk mengindahkan perintah firman Tuhan yang selalu mengajarkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami tahu hal-hal ini tidak mudah bagi kami untuk kami lakukan. Baik yang kami sadari maupun tidak sadari kami lakukan. Kami mohon ampun Tuhan. Kalau ada perkataan, pikiran, perbuatan, dan perasaan kami sekalipun yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau dari kehendak hati. Kami tarik segala kesombongan kami. Kami tarik Tuhan segala keangkuhan kami. Kami tarik segala kekerasan hati kami Tuhan. Kami mau dibawa kakimu Tuhan. Memiliki hati yang lunak mudah dibentuk. Hati yang hancur di hadapanmu. Bentuk kami Tuhan. Sebagai pejantan Tuhan. Sehingga ketika kami diuji. Kami menjadi pribadi yang tahan uji. Bukti memiliki kasih yang tulus di hadapan Tuhan. Yang mau merendahkan diri. Sehingga nama Tuhan bisa ditinggikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua umat yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.